Saya pernah berzina ya Allah, yaghfiruz-dzunuba jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, yaghfiruz-dzunuba jami'a. Saya pernah minum khamar, saya pengedar narkoba ya Allah, yaghfiruz-dzunuba jami'a. Saya pernah mencuri hak orang lain ya Allah, yaghfiruz-dzunuba jami'a. Semuanya diampuni.